Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan seputar akidah. Pertanyaannya, bismillah, afwan ustaz, nyambung tentang pertanyaan yang kemarin, Ustadz katakan faham takfiri termasuk akidah. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap orang yang berfaham takfiri? Yang kedua, Ustadz, adakah perbedaan gelar atau julukan bagi orang yang hanya sekedar berfaham takfiri dan orang yang membawa pemikiran tersebut atau orang alimnya? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang asal kata akidah. Di mana akidah itu berasal dari kata yang sangat kuat yang bermakna ikatan, kemudian ikatan yang kuat. Itulah makna dasar akidah. Yang mana pada akhirnya kalimat itu dijadikan oleh manusia, bahkan bukan hanya oleh orang yang beriman, termasuk oleh orang yang kafir sekalipun, kalimat ini dipakai untuk nama bagi suatu keyakinannya. Di mana orang menyebut keyakinan dengan akidah. Nah, makanya para ulama Ahlus Sunnah menyatakan bahwa al-aqidatu ma yadinu bihil insan. Akidah itulah yang mana manusia beragama kepadanya. Jadi kalau kita ingin tahu agama seseorang, ya kepada akidahnya, dengan keyakinan yang macam-macam, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, itulah agamanya, itulah akidahnya. Yang meyakini Kris sebagai Tuhannya, nah itulah akidahnya dan itulah agamanya. Begitu juga yang meyakini bolehnya takfiri. Ketika seorang boleh meyakini takfiri itu boleh bagi orang yang tidak sepaham dengannya atau tidak mengikuti kajian ustadznya misalnya, atau dianggap kelompok lain, maka dikafirkan. Dia menganggap itu boleh. Itulah agamanya, terlepas dari benar atau tidaknya. Tetapi yang jelas, Islam datang bukan untuk kafir mengkafirkan. Islam melarang kita kafir mengkafirkan kepada orang yang tidak kafir. Bahkan ada hadis yang menyatakan barang siapa yang mengatakan kepada seseorang kafir padahal dia bukan orang kafir atau tidak pantas dijuluki kafir, maka kafir itu akan kembali kepada dirinya. Nah, di dalam Islam, kafir mengkafirkan tidak boleh. Kecuali kepada yang memang benar-benar kafir. Seperti misalnya kepada penyembah berhala. Maka kita katakan kafir. Sebab kalau tidak, kalau kita tidak meyakini kafirnya, maka Islam kita bisa batal karenanya. Sebab hal itu masuk kepada pembatal-pembatal keislaman, di antaranya tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Contoh, nyembah berhala ini. Atau minta berkah di kuburan, padahal berkah itu yang miliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta di kuburan, maka dia telah syirik. Otomatis saat itu dia telah kafir. Nah, orang yang misalnya menghina Al-Qur'an, menghina Allah, menghina Rasul-Nya, jelas ini adalah kafir. Maka kita katakan kafir. Nah, ini takfir yang benar di sini. Yaitu takfiri artinya mengkafirkan tetapi pada tempatnya. Yang memang memang yang dikafirkan itu jelas-jelas kafir. Buktinya nyembah keris, nyembah kuburan, nyembah berhala, minta berkah kepada selain Allah misalnya. Nah, itu jelas. Adapun budaya takfir, kafir mengkafirkan yang merebak saat ini, tentu itu bukan dari ajaran Islam. Tentu semua ahlu sunnah menolak hal itu. Bahwa kaum takfiri itu bukan apa namanya merupakan manhaj ahlu sunnah. Manhaj ahlu sunnah adalah di mana dikatakan an la yukaffiru ahadan ya illa an yakuna kufran bawahan. Di antaranya atau yang semena dengannya bahwa tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali apabila seseorang itu telah melakukan kekafiran yang nyata, yang jelas. Misalnya kita tahu si fulan kebiasaannya minta berkah di kuburan, ya sudah kita ingatkan jangan, itu kafir, itu syirik. Kalau syirik berarti sudah jatuh kafir. Karena minta berkah di kuburan. Atau apa namanya menyembah keris atau menyembah burung-burung tertentu misalnya. Ya ini, atau menyembah ustadznya, kiainya misalnya, atau menyembah gusnya misalnya. Itu kan sudah syirik. Dan kalau sudah syirik, maka secara otomatis meskipun kita tidak katakan, itu sudah kafir. Jadi kapan kita boleh mengkafirkan? Ya, kepada yang memang jelas-jelas secara nyata telah melakukan kekafiran. Tapi adapun karena perbedaan paham atau karena bukan kelompoknya atau karena tidak ikut ngaji ke ustadznya kemudian dikafirkan, ini jelas ini adalah larangan di dalam Islam. Nah, seperti yang terjadi banyak di Indonesia ini, kelompok-kelompok yang sok begitu. Sampai orang lain dikatakan najis, ya, orang lain dikatakan hartanya halal, ya. Orang lain dikatakan kafir, akan masuk neraka, dan yang masuk surga hanya kelompoknya saja. Ini adalah kebodohan, ya. Ini adalah kebodohan. Dan itu tidak akan terjadi bagi orang yang benar-benar paham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya kita ulangi kembali karena untuk menjaga jangan sampai terjadi kesalahpahaman di antara kita. Karena kesalahpahaman adalah merupakan hal yang sangat merugikan kita. Sesuatu yang benar dipahami salah atau sesuatu yang salah dipahami benar sehingga hal itu akan merugikan kita. Sikap ahlu sunnah terhadap paham takfiri jelas apa namanya mengingkarinya. Ahlu sunnah sangat mengingkari kaum takfiri. Karena takfiri itu khawarij. Khawarij itu adalah takfiri. Jadi mereka mengkafirkan siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Ini budaya takfiri adalah budaya khawarij. Sedangkan ahlu sunnah keluar dari itu semuanya. Ahlu sunnah di antara manhajnya adalah an la nukaffiru ahadan illa an yakuna kufran bawahan, yang artinya bahwa tidak mengkafirkan seorang kecuali apabila ia telah melakukan kekafiran yang sangat-sangat terang kekafirannya, baru kita katakan itu perbuatan kafir. Kalau dia tidak mau bertobat, ya dia kafir otomatis ini. Nah, kemudian persoalan perbedaan, apakah perbedaan gelar atau julukan bagi orang yang hanya sekedar berpaham takfiri? Jelas tidak boleh kita berpaham takfiri. Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa harus mengkafirkan sesama orang yang beriman? Ya, kita mengkafirkan itu harus mendudukkan perkaranya. Misalnya kepada orang yang jelas-jelas kafir, penyembah berhala, ya, penyembah bintang dan lain sebagainya. Nah, kepada yang seperti ini jelas kita harus mengkafirkan. Tapi kalau masih dia masih Islam, masih meyakini Islamnya, kemudian meyakini rukun Islamnya yang lima, hanya mungkin salah faham, maka hal itu tidak boleh kita mengkafirkannya. Atau misalnya sekedar mencari muka. Nah, apakah dengan agama Allah akan main-main? Nah, ini tidak benar akhirnya. urusan agama ini adalah urusan yang harus apa namanya harus benar-benar lurus ya, harus benar-benar jangan main-main ya, jangan sampai di dalam Islam, di dalam agama kita main-main ya, sekedar mencari muka misalnya ya, atau apalagi sekedar apa namanya mencari apa namanya keridhaannya, apalagi tidak boleh. Kita harus tegas dalam masalah ini bahwa kafir mengkafirkan itu adalah sesuatu yang salah di dalam Islam. Sesama kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim satu dengan yang lainnya laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita belajar bersabar ketika ada perbedaan pendapat misalnya, dan kemudian kita saling menasehati dan saling apa namanya menasehati kepada kebenaran dan saling menasehati kepada kesabaran. Karena mungkin seseorang atau saudara kita hari ini belum memahami, mungkin setelah ada nasihat berikutnya hari berikutnya akan memahaminya. Nah, itulah apa namanya buah daripada at-tanasu bil haqqi wat tanasu bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Jangan mudah menuduh ya, jangan mudah suudzon kepada sesama muslim ya, jangan mudah suudzon kepada sesama muslim, tetapi banyak-banyaklah memaafkan antar sesama muslim. Atau kalau mungkin ada teman kita yang masih belum paham persoalan seperti ini, maka kita kasih nasihat bahwa yang namanya kafir mengkafirkan itu antar sesama muslim sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kafir mengkafirkan itu harus diletakkan pada tempatnya. Misalnya yang memang jelas-jelas kafir. Atau misalnya ada seorang muslim. Tapi kemudian dia lebih berpihak kepada orang kafir misalnya. Lebih berpihak kepada orang kafir, bahkan dia sering membocorkan urusan umat Islam kepada mereka. Nah, kita wajib waspada kepada orang seperti ini. Sampai benar-benar mungkin akan sampai kepada tingkatan kekafiran. Tapi ingat para jamaah bahwa kafir mengkafirkan bukan urusan yang mudah. Kalau kita salah atau tidak sesuai dengan ilmu, di mana ketika kita mengkafirkan seseorang, kita akan kena cas kafir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah melakukan sesuatu yang sifatnya sembrono. Ya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Apalagi saat ini sering kita lihat orang yang kalau kita lihat dari kacamata ilmu, dia itu bahkan masih tuwailid lah ini, masih murid kecil gitu ya, masih pelajar kecil, baru saja paham setingkat atau mungkin dua tingkat dari manhaj ini, atau mungkin dari keilmuan, sudah langsung mencap ini, mencas itu kepada orang lain. Wah, ini kamu mubtadiin, kamu itu orang yang apa namanya, misalnya dikatakan kelompok tak apa, kamu kafir misalnya. Atau yang sering terjadi di antara kita, saling mengklaim ya kebenaran satu dengan yang lainnya. Kamu itu sururi misalnya. Kamu itu sudah ikut paham takfiri misalnya. Padahal kita belum tahu. Padahal kita belum memberi nasihat apalagi misalnya. Jadi harus hati-hati para jamaah dalam hal kafir mengkafirkan. Karena kalau tidak, maka kita akan mengorbankan diri kita. Maka kepada sesama muslim, tahan, sabar, ya, tahan amarahnya. Jangan mengkafirkan. Tetapi kalau ada saudara kita yang juga terlibat dalam kafir mengkafirkan, hendaknya kita dekati, kita kasih nasihat bahwa itu jalan yang salah. Bahkan belum tentu apa yang kamu katakan itu benar misalnya. Nah, seperti itu para jamaah, insya Allah apa yang bisa saya terangkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita. sehingga kita menjadi orang yang senantiasa waspada dalam menjalankan agama ini sampai mendapati, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa al-qalbus salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan jawaban ini menjadikan kepuasan bagi semuanya, apabila ada salahnya dari saya sendiri dan apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.